Gua minum komik sampai giting. Mau main, emang beli kayak koin. Masuk tadi, gara ini pake sorry. Masuk panti, luar sakti. Gua minum komik sampai giting.